Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah mudahkan kembali kita memasuki kajian kita yang sekarang alhamdulillah kita sudah mulai di penghujung Ramadan. Mari kita sama-sama berupaya memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hari ini kita kajian kitab Mudzakiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', yang disusun oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan tentang keadaan kondisi salah satu dari istri para sahabat, yakni Al-Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa di antara kebiasaan Asma ini tangkulu an-nawa min ardi Zubair, memindahkan biji dari tanah Zubair dalam kurun waktu perjalanan, saya sebutkan 3.700 km. Nah, yang ini saya ralat, ya. Saya keliru, bukan 3.700 km, tapi 3,7 kilo. Ya. 3,7 kilometer. Jauh perjalanannya, karena 1 kilo itu saja sudah lumayan jauh. 2 kilo lumayan, apalagi 3 kilo lebih itu sudah lumayan jauh. Betapa besarnya perjuangan istri para sahabat dalam membantu para suami mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar, perjalanan mereka itu selama 3,7 kilometer memindahkan biji, dipikul oleh Asma, diletakkan di kepalanya atau terkadang diletakkan di punggungnya dalam rangka membantu suami beliau radhiyallahu anha. Sekarang kita masuk pada pembahasan terbaru, yaitu al-hadisul khamis asyar, hadis yang ke-15. Sekali lagi kita mohon kepada para ummahat mengkondisikan apa yang perlu dikondisikan, yang bawa anak, ya, diupayakan untuk tetap dijaga, jangan sampai keliaran, jangan sampai ribut sehingga mengganggu taklim kita, jangan sampai main-main hijab, jangan sampai coret-coret dinding, ya, diawasi. Nah, sekarang kita baru mau masuk ke pelajaran kita. Diharapkan untuk menyimak dengan baik, tenang, ya, jangan bersuara lagi. Sekarang kita masuk ke al-hadis al-khamis asyar, hadis yang ke-15. Dengan judul alaisal jihadu fi sabilillahi afdalul a'mal. Judul yang disebutkan di sini, bukankah berjihad di jalan Allah merupakan amalan yang paling utama? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha." Sesungguhnya manusia yang paling pertama, awalanna, manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihakimi pada hari kiamat nanti, ada tiga orang. Yang pertama, rajulun istushhida, seseorang yang mati syahid, berperang di jalan Allah, mati syahid. Secara zahir terlihat oleh manusia dia berperang di jalan Allah. Fa utiya bihi, dia didatangkan pada hari kiamat kelak. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala beritahu kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Fa arafaha, dia pun mengakuinya. Dia pun mengingatnya, dia pun mengetahuinya. Qala, lalu Allah bertanya kepada dia, fama amilta fiha, dalam keadaan Allah adalah zat yang maha mengetahui. Allah bertanya kepada dia, apa yang telah engkau perbuat terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qala, dia menjawab, qataltu fika, ya Allah, aku telah berperang karena engkau. Hatta sushhidtu, sampai aku mati syahid. Sekarang aku sudah mati syahid di jalanmu. Qala, lalu Allah menjawab, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, engkau tidak jujur. Walakinnaka qatalta, tetapi engkau berperang karena ingin dikatakan jari itu artinya pemberani. Engkau berperang di jalanku supaya dikatakan pemberani, supaya dikatakan pahlawan. Faqad qila, sungguh engkau telah dikatakan seperti itu. Sekarang engkau telah dijuluki pahlawan, sekarang engkau telah dijuluki pemberani, sesuai dengan yang engkau niatkan ketika engkau berperang. Engkau tidak meniatkan ikhlas karena Allah, tidak, tetapi engkau berperang tujuannya, niatnya untuk dikatakan jari, dikatakan pemberani, dikatakan pahlawan. Faqad qila, sungguh sekarang telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Kemudian diperintahkan malaikat, lalu diseretlah wajahnya sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jihad amalan yang besar. Namun tatkala niatnya tidak tulus karena Allah, tatkala niatnya mengharapkan pujian, tatkala niatnya mengharapkan sanjungan, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa rajulun, yang kedua, seseorang yang ta'allamal ilma, mempelajari ilmu agama. Wa 'allamahu, dia mengajarkannya, bukan sekedar mempelajari, dia juga mengajarkan. Kegiatannya hari-hari belajar mengajar, atau setelah dia belajar dia mengajar. Wa qara' al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, didatangkan dia pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada dia, Allah sebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Fa'arafaha, dia pun mengenalinya, dia pun mengetahuinya, dia pun meyakininya, iya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, fama 'amilta fiha, Allah langsung bertanya, dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Qala, kata Allah, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku telah mempelajari ilmu agama, aku telah mengajarkannya, dan aku telah membaca Al-Qur'an karena Engkau. Qala kadzabta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka, tetapi ta'allamtal ilma, engkau mempelajari ilmu agama, liyuqal, supaya dikatakan alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an, liyuqal, supaya dikatakan huwa qari, dia adalah pembaca Al-Qur'an. Qari, ini qari ini. Faqad qila, sekarang engkau telah dikatakan demikian. Engkau ingin supaya namamu harum dalam keadaan meninggal dunia, bukan tulus karena Allah. Sudah sekarang, sudah dapat. Apa yang engkau inginkan itu sudah dapat. Engkau telah disebut-sebut seorang alim, seorang qari. Sudah dapat itu. Ya. Tidak karena aku. Ya, kurang lebihnya demikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan terhadapnya, fusuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, diseretlah wajahnya sampai dilemparkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Dua orang sudah. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua seorang alim, seorang yang berilmu. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi, seseorang yang Allah berikan kelapangan harta, Allah berikan dia dari berbagai macam sisi kemudahan hartanya semuanya, fa utiya bihi, didatangkan dia pada hari kiamat, fa arafahu ni'amahu fa arafaha, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dia pun mengakuinya. Qala, lalu Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, fama 'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhib an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha, tidaklah ada satu jalan pun yang engkau senang, ya Allah, untuk diinfakkan, melainkan aku lakukan. Tidaklah ada satu jalan pun yang engkau itu menyukai untuk diinfakkan, melainkan telah aku lakukan. Artinya jalan apapun dari jalan-jalan kebaikan, dari jalan-jalan infak yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, telah aku lakukan, kata dia. Yang dicintai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, telah dia lakukan. Semuanya dia lakukan. Infak kepada fakir miskin, dia lakukan. Infak kepada janda, dia lakukan. Infak kepada anak yatim, dia lakukan. Infak kepada kedua orang tuanya, dia lakukan. Infak kepada panti jompo, dia lakukan. Infak kepada orang-orang yang kekurangan, dia lakukan. Dia lakukan semua. Dia infakkan semuanya yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hartanya banyak. Dia adalah seorang yang zumalin, seorang yang berharta. Qala, lalu Allah berkata, Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, tetapi engkau melakukan itu agar dikatakan jawad, dermawan. Engkau berbuat seperti itu bukan supaya dikatakan, bukan supaya mengharapkan wajah Allah, bukan supaya karena Allah, tetapi agar dikatakan orang dermawan. Aduh, ada orang lewat tuh, dermawan lewat. Engkau supaya ingin dikatakan oleh orang-orang dermawan. Itulah cita-citamu di dunia, supaya dikatakan jawad. Fakat gila, sungguh sekarang telah engkau dapatkan apa yang telah engkau niatkan itu. Engkau sudah dikatakan oleh orang-orang sebagai seorang yang dermawan. Summa umirabihi, kemudian diperintahkan terhadapnya, fasuhiba ala wajhihi, diseretlah wajahnya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ini pentingnya bagi kita selalu untuk menjaga keikhlasan. Ikhlas dalam mempelajari ilmu agama, ikhlas dalam berjihad, ikhlas dalam berinfak, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, bukan supaya ingin disebut-sebut oleh manusia. Ikhlas penting bagi kita untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawi al-hadis yang meriwayatkan hadis ini, taqaddamat tarjamatuhu fi syarhil hadis, telah disebutkan terjemahnya, biografi Abu Hurairah, ya, di hadis yang ke-11. Kita telah sama-sama mendengarkan terjemahan, yakni biografi Abu Hurairah. Al-mufradat, kosakata yang asing di dalam hadis disebutkan yuqdha alaih, diputuskan, maksudnya yuhakam wa yuhasab, dihakimi dan dihisab. Yang paling pertama, sebelum segalanya, sebelum orang musyrik, sebelum orang kafir, sebelum pendosa-pendosa yang lain, yang paling pertama tiga orang ini. Ini orang yang paling pertama dihukumi pada hari kiamat. Yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga selalu niat kita, menjadikannya selalu tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ustushhida maksudnya adalah nala syahadah. Mendapatkan syahadah, mendapatkan kesaksian, mendapatkan syahid, fima yabdulinnas, yang nampak bagi manusia, annahu qutila fi sabilillah, bahwa dia berperang di jalan Allah. Ini yang nampak bagi manusia. Jari itu maknanya syuja', pemberani. Suhiba maknanya jurro, maftuhan ala batnihi wa wajhihi bi'anfin wa syiddatin wa syiddati ihanatin lahu. Suhiba diseret maksudnya dari perutnya, wajahnya dengan seretan yang keras dan sangat terhina. Ulqiya maksudnya kuzifa warumiya finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Asnaful mal maknanya anwa'uhu, macam-macam harta. Jawad maksudnya sakhyun karim, dermawan. Al-makna al-ijmali, makna secara global yang disebutkan di dalam hadis ini, inna fi masiri ha'ula'i thalathah al-ashqiya la'ibratan wa zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada kembalinya tiga orang yang celaka ini terdapat ibrah, pelajaran dan peringatan bagi orang yang memiliki hati dan betul-betul menggunakan telinganya dalam keadaan dia hadir ketika membaca ini, ya. Peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Ma baluhum wa ma alladhi dahahum alaysa al-jihad fi sabilillah afdal al-a'mal? Bukankah berjihad di jalan Allah itu amalan yang paling utama? Alaysa huwa zirwata sanamil Islam? Bukankah jihad itu puncak dari Islam? Alaysa lil mujahid fi sabilillah mi'atu darajatin ma baina darajataini kama baina samai wal ard? Bukankah bagi orang-orang yang mujahid berjihad di jalan Allah memiliki 100 derajat antara 2 derajat sebagaimana langit dan bumi? Alaysa syuhada'u ahya'a 'inda rabbihim yurzaqun? Bukankah syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki? Wa yasrahuna fil jannah haitsu sya'u. Mereka bisa beristirahat, bersenang-senang di surga sebagaimana yang mereka kehendaki. Alaysa al-ulama'u warasatul anbiya? Bukankah para ulama pewaris para nabi? Alam yakulillah, bukankah Allah yang mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, derajatnya berderajat-derajat. Wahadzal mutasaddiq, demikian pula orang yang bersedekah ini, al-muhsin, yang dia berbuat baik. La yatruku sabilan yuhibbuhallahu illa anfaqa fiha. Tidaklah dia meninggalkan satu jalan pun yang Allah cintai untuk diinfakkan, melainkan dia lakukan. Semua jalan-jalan kebaikan untuk berinfak yang Allah anjurkan, yang Allah cintai, semuanya sudah dia lakukan. Alaisallahu yusibu 'ala al-hasanah 'ashra amsalha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsiratin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan 10 kali lipat, atau bahkan bisa sampai 700 kali lipat, atau bahkan sampai berlipat-lipat. Khususan idza kana al-badal fi sabilillah. Terlebih lagi apabila dia dalam berinfak itu di jalan Allah. Alam yahudza rabbuna 'alal badli wal infaqi fi sabilihi. Bukankah Rabb kita menganjurkan untuk mencurahkan, menginfakkan di jalannya? Faman ladzi asabahum wa ja'alahum awwala man yuqdha 'alayhi wa yuqdhaf bihi fi nar jahannam. Apa yang menjadikan mereka kok bisa menjadi orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahannam? Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Bukankah amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang paling mulia, semulia-mulia amalan? Kok bisa mereka menjadi orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat, pertama kali dilempar di neraka jahannam? A'adzanallahu min hadzal masir. A'adzanallahu min hadzal masir. Kita berlindung kepada Allah dari tempat kembali ini. Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababa masirihim hadza. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebab tempat kembali mereka ini. Wahwa, yaitu annahum lam yukhlisu lillah fi hadhihi al-a'mal allati tabdu lin-nas annaha 'azimah. Ini sebabnya. Apa sih sebabnya kok mereka bisa menjadi orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka, menjadi orang yang pertama kali dihakimi pada hari kiamat nanti? Sebabnya adalah karena mereka tidak ikhlas dalam amalan-amalan yang nampak bagi manusia bahwa amalan ini adalah amalan besar. Ini amalan besar. Coba kita bayangkan betapa besarnya jihad itu amalannya. Dia berkorban, ya, jiwanya yang dia pertaruhkan sampai mati di jalan Allah, yang nampak bagi manusia. Coba bayangkan seorang yang menuntut ilmu agama, dia sebarkan ilmu agamanya, betapa banyak manusia yang mengambil manfaat dari ilmu agamanya, betapa banyak manusia yang terselamatkan dari kebodohan, betapa banyak manusia yang mendapatkan maslahat dari ilmu agamanya. Kita lihat yang ketiga, seorang yang berinfak di jalan Allah, betapa banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari infaknya, betapa banyak orang yang terselamatkan dari kelaparan dari infaknya, betapa banyak ya yang dimudahkan jalan kebaikannya disebabkan infaknya. Besar amalan ini, sangat besar. Besar manusia memandangnya ini amalan yang besar. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang diberi taufik bisa melakukannya. Namun sayang sekali, amalan yang besar ini kalau tidak ikhlas karena Allah, walam yuridu biha wajah Allah, mereka tidak menginginkan wajah Allah, balkanat maqasiduhum sayyi'atan, bahkan tujuan-tujuan mereka dalam belajar itu buruk, buruk sekali tujuannya. Wa aghraduhum fasidatan, dan niat mereka, tujuan mereka dalam belajar itu rusak. Apa tujuannya? Wa hubbus sana'i minan nas wal madhi wal itra. Wal itra, tujuannya adalah cinta akan pujian dari manusia. senang akan pujian dari manusia. Senang supaya disebut-sebut, disanjung-sanjung, apalagi dengan sanjungan yang berlebihan oleh manusia, senang dia. Hatinya senang, hatinya nyaman, hatinya tentram ketika dipuji manusia, senang. Beda halnya kalau orang yang ikhlas itu tidak suka dengan pujian, tidak suka. Ya, tidak suka dengan pujian. Ya. Kalau mereka-mereka ini yang tiga ini ya, memang senang dipuji. Melakukan ini semakin banyak yang dia lakukan, semakin tujuannya supaya dipuji manusia. Supaya mendapatkan kesenangan dari manusia. Kesenangan dari pujiannya, pujian manusia itu. Falam yurid dzalikal mujahid wajhallah wala i'la'a kalimatillah. Sang mujahid yang berperang di jalan Allah itu, dia tidak menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan keikhlasan karena Allah, tidak menginginkan dia dalam berperang itu supaya kalimat Allah tegak. Innama arada bidzalika nafsahu, hanyalah yang dia inginkan dirinya. Wa ahabba an ya'lua saitahu, dia senang kalau penyebutannya itu tinggi, melambung ke atas, disebut-sebut oleh manusia. Fulan, fulan, anna, si A, woi, si A yang mana? Si A yang mujahid, yang berjihad itu. Mati syahid. Siapa? Si B yang mana? Si B yang alim, berilmu, dia itu banyak ilmunya. Si C yang mana? Si C yang dermawan, selalu memberi dari setiap jalan kebaikan dia lakukan untuk berinfak, dia infakkan hartanya supaya disebut-sebut, supaya tinggi namanya. Wa yustaharu bainan nas, dan supaya menjadi masyhur. Wa yustaharu bainan nas bil butulati wasyaja'ah, masyhur, dikenal oleh orang-orang bahwa dia adalah seorang pemberani, seorang pahlawan besar. Wal iqdam, berani untuk maju. Waqad hasala dzalika fa kana jazaohu fid dunya, sungguh yang demikian itu telah terjadi, maka balasannya adalah di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa kana jazaohu an yufdaha wa tukshafa sariratuhu tsumma yukdzafa fin nar. Adapun balasannya di akhirat, dibuka niatnya itu. Orang-orang jadi tahu, yang tadinya orang kagum karena ketulusannya. Jadi ketika di akhirat, karena dia pertama kali diputuskan, orang-orang jadi mengerti, oh ternyata niat dia selama ini. Disingkap ya, batinnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wa ammal alim, adapun orang yang alim ini, falam yatlubil ilma lillah, dia tidak belajar karena Allah. Liyatafaqahu fi dinihi, bukan untuk supaya paham agama Allah. Wa ya'lam ma yajibu lillah wali kitabihi wali rasulihi walin nas fayuaddi, bukan tujuannya dalam belajar itu supaya mengetahui kewajiban yang Allah wajibkan untuknya, kewajiban dari Allah terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap manusia, sehingga dia bisa menunaikannya, bukan ini. Walam yu'allim an-nas liwajhillah, dia tidak mengajarkan ilmu agama kepada manusia karena mengharap pahala Allah. Yarju sawaba nashril ilm, dia tidak, tujuannya dalam berdakwah untuk menyebarkan ilmu, untuk mengharapkan pahala dari menyebarkan ilmu. Wa da'wa ila Allah, dan pahala dari berdakwah, bukan itu tujuannya. Innama liyuqal, tujuannya tidak lain supaya dikatakan alim, seorang yang alim. Fulan allamatuz zaman. Wih, masya Allah gelarnya. Tidak main-main lagi. Si fulan allamatuz zaman. Allamah itu kalau di Arab sana, sudah ini tinggi tingkatan ilmunya. Al-allamah. Seorang yang paling alim. Ya. Orang yang paling alim di zamannya. Wahafidhul waqt. Seorang yang hafid di waktu ini. Siapa yang hafid di zaman ini? Fulan. Qari'ul ummah, qari'nya umat ini. Fakana jazahuhu, maka balasannya adalah antufdoha nawayahu, niat-niatnya disingkap oleh Allah, wa yuzaka sitruhu, aibnya dibuka, dibongkar oleh Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, jazaa'su, dengan balasan yang buruk, qasadahu, sesuai dengan yang dia niatkan, jazaa'su iqasdihi, balasan dari buruk niatnya, summa yulqa finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Wa amma sahibul mal, ada kalau di zaman kita ini mungkin ya seperti di negara kita, supaya disebut ustaz, supaya disebut kiai, itu tujuan dia belajar, bukan untuk mengamalkan ilmunya, mengharapkan wajah Allah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Wa amma sahibul mal, adapun orang yang berharta tadi, falam yashkurillahu alladhi asbagha alaihi tilka ni'am, dia tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada dia nikmat ini. Walam yakun minal ladzina qala fi, dia bukan termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang telah diketahui, lisa'il wal mahrum, yang diberikan untuk orang yang meminta-minta, wal mahrum. Walam yudrik annal mal malullah, dia tidak merasa bahwa harta itu adalah harta Allah. Harta yang Allah berikan kepada kita itu harta Allah. Jangan sampai kita sia-siakan harta Allah. Istakhlafahu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai khalifah, sebagai pembimbing dari harta itu, sebagai pengguna dari harta itu. Hakikatnya harta itu harta Allah. Liyandur, supaya Allah melihat kaifa ya'mal, bagaimana dia beramal dari harta itu. Lidzalika, oleh karena itu, fahuwa la yuridu bima yunfikuhu wajhallah, orang ini tidak bertujuan wajah Allah dalam infaknya. Wala ya'rif tariqan ilal ikhlas liwajhillah, bahkan dia tidak mengetahui satu jalan pun yang menuju kepada ikhlas di jalan Allah. Artinya tidak ada sedikit pun ikhlas dari niatnya dalam berinfak. Dia tidak merasa kalau harta ini harta Allah. Dia masih merasa bahwa harta ini harta dia. Dia dapatkan dengan susah payah, dia dapatkan dengan perjuangan, dia dapatkan dengan berbagai macam cara. Sekarang sudah santai, sekarang sudah enak, saatnya berinfak, berderma dari hartaku. Ini hartaku, aku bersusah payah mencarinya, banting tulang. Kalau kata mereka, kepala di bawah, kaki di atas. Luar biasa perjuangannya. Hari-hari terus, sudah dapat banyak, diinfakkan sekian, sekian, sekian. Ya. Namun niatnya tidak tulus karena Allah. Supaya dipuji, dikatakan jawad, dermawan, banyak harta, bagus. Bukan karena Allah niatnya, bukan karena ingin mengharapkan pahala Allah. Innama yuridu an yataghannas bimajdihi, hanyalah yang dia inginkan manusia berdendang-dendang dalam memujinya. Na'udzubillah. Wa yalhaju syu'ara bimadhihi, dan supaya para penyair bersyair-syair dalam memujinya. Kan demikian kalau orang Arab itu kadang memuji melalui syair, melalui syair, ya. Wa an yatir finnas akhbar wujudihi wa khasaihi, dan supaya tinggi melambung namanya dalam kabar-kabar manusia, supaya tinggi melambung keberadaan tentang kedermawanannya di sisi manusia. Tinggi melambung sekali, sudah terbang, sudah di atas dia, betul-betul terkenal, ya. Mungkin di kota ini cuman dia yang seperti itu, ya. Luar biasa, infak ke sana, infak ke sini. Kasihan kadang, ya, masya Allah, tiga-tiganya itu kasihan kita, sudah berjuang habis-habisan sampai terbunuh, tapi niatnya tidak tulus. Sudah belajar letih, ya kan, capek belajar itu. Ya, sampai sebagian dari kita ada yang lebih milih nyangkul daripada seharian belajar. Capek, luar biasa belajar itu. Ngajar juga capek, luar biasa. sudah mengeluarkan harta sekian banyak, ya kan? Capeknya luar biasa, kasihan. Namun karena tiga orang tadi tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya na'udzubillah di akhirat bahasan yang sangat sangat menyedihkan. Fakana lahu dzalik, dia mendapatkan apa yang dia niatkan supaya namanya melambung tinggi ke atas. Sudah dikenal oleh manusia. Orang-orang sudah tahu dia ini orang yang paling dermawan, paling kaya di sini. Dia ini orang paling kaya di sini, paling banyak infaknya, sudah kesana kemari, setiap jalan kebaikan dari infak sudah dia lakukan. Membangun jalan, membangun masjid, membangun pesantren, membangun ini, membangun itu, membantu fakir miskin, membantu janda, membantu anak yatim, membantu orang tua, membantu semuanya, sudah dia lakukan. وَنَالَ مَا قَصَدَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, dan dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan di dalam kehidupan dunia. Wa ammal akhiratul lati lam yuridha, adapun akhirat yang dia tidak ingin dia dari infaknya itu, dari belajarnya itu, dari berjihadnya itu, akhirat tidak ingin dia akhirat, dia supaya ingin dikenang di dunia saja. Fa inna jazaa'ahu fiha annal hisab ad-daqiq wal jazaa'al 'adil wal malaikah al-ghallaw asy-syidad la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tantadiruhu liyashab 'ala wajhihi thumma yu'dhafa fin-nar. Na'udzubillah. Adapun di akhirat yang dia tidak menginginkannya, balasannya adalah bahwa hisab yang jeli ini, hisab yang sangat jeli ini, balasan yang adil, malaikat yang keras, yang tegas, yang tidak bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tantadiruhu, menunggu dia, sudah menanti dia para malaikat. Untuk apa tujuannya? Liyushaba ala wajhihi, supaya diseret wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Wa inna fi hadza la ibratan 'azimatan wa wa'zatan balighatan lil mujahidin wal ulama wal asriya al munfiqin. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat ibrah, pelajaran yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat dalam bagi para mujahidin, bagi orang-orang yang berperang, bagi para ulama, bagi orang-orang yang berharta, yang menginfakkan harta mereka. Yata'idhun, agar mereka mengambil pelajaran. Fayuklisuna a'malahum lillah, hendaknya mereka mengikhlaskan amalan mereka karena Allah. Fayafarun, kalau demikian mereka akan beruntung. Orang yang mengikhlaskan amalannya karena Allah pasti akan beruntung. Pasti akan beruntung. Biwa'dillah, mendapatkan janji dari Allah. Walaupun mungkin ya ketika berinfak, ketika belajar, kita tidak mendapatkan apa-apa dari duniawi, dipuji tidak, disanjung tidak, ya. Atau ketika berjihad tidak dapat apa-apa, enggak masalah. Bukan itu yang diniatkan. Jangan sekali-kali sedikit pun sampai ada niat dunia dalam amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit pun ada niatan dunia dalam berinfak. Jangan sedikit pun ada niatan dunia dalam belajar, dalam mengajar, dalam berjihad di jalan Allah. Adapun dunia itu akan Allah mudahkan bagi siapa pun yang Allah kehendaki. Adapun rezeki Allah jamin kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wayanju min iqabillah, orang yang ikhlas karena Allah, dia akan selamat dari hukuman Allah. An-nazil bil mura'in wal munafiqin, hukuman Allah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang riya dan kepada orang-orang munafiqin. Nas'allahu al-afiyata was-salama, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keselamatan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat, supaya Allah berikan kepada kita keikhlasan selalu dalam beramal. Kita cukupkan sampai di sini, selesai kita hadis yang ke-15. Insyaallah berikutnya kita masuk hadis yang ke-16. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup?